Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian barakallahu fikum, masih melanjutkan dari kitab Tauhid, yaitu pada babul khauf, bab tentang adanya al-khauf, rasa takut. Dan khauf termasuk dari jenis ibadah. Takut termasuk jenis ibadah yang harus dimurnikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan telah sampai pada ayat surat At-Taubah, ayat yang ke-18, yakni qauluhu ta'ala innama ya'muru masajidallah, tidak lain orang yang selalu memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah, yang pertama orang yang beriman kepada Allah azza wa jal, yang kedua wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada adanya hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan, yang ketiga wa aqamas salat, dan orang yang menegakkan salat, orang yang mau menegakkan salatnya, yang keempat wa ataz zakah, dan orang yang menunaikan zakat, dan yang kelima, dan ini sebagai syahid, walam yakhsha illallah, orang itu tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala saja. Itulah lima golongan orang-orang yang mereka selalu memiliki sikap mau memakmurkan masjid-masjid Allah. Maka kita lanjutkan ucapan Syekh rahimahullah, di mana Syekh telah menyebutkan perbedaan antara al-khauf dan al-khosyah. Kalau khosyah adalah sikap takut diiringi dengan adanya ilmu terhadap yang dia takuti. Rasa takut yang diiringi dengan adanya ilmu terhadap yang dia takuti, itu namanya khosyah. Sebagaimana keadaan para ulama yang Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tidak lain, orang yang takut kepada Allah, yakhshallaha, orang yang takut kepada Allah adalah dari golongan hamba-hambanya, yaitu para ulama. Al-ulama. Di sini Allah Ta'ala sebutkan dengan alif lam, al-ulama. Di situ menunjukkan bahwa hakikat seorang ulama memiliki rasa khusyah, khusyuk, takut kepada Allah Azza wa Jal. Karena orang yang berilmu tahu betul tentang apa yang Allah Ta'ala ancam dari siksa-siksanya. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau ta'lamun ma'a'lamu, kalau sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, ladahiktum qalilan walabakaitum kasira, pasti kalian akan sedikit tertawa dan pasti kalian akan banyak menangis. Banyak menangis, sedikit tertawa. Apa yang membuat orang tersebut sedikit tertawa? Karena dia tahu kehidupan setelah kematian di sana ada surga atau neraka. Dan dia tidak tahu apakah dia akan jadi golongan ahlun nar atau ahlul jannah. Itulah ketakutan, kecemasan yang luar biasa yang dimiliki orang-orang yang berilmu. Sehingga sifat orang yang berilmu, mereka selalu berhati-hati dari segala perkara yang akan merusak agamanya. Maka sangat berbeda sosok orang yang berilmu dengan sosok orang yang jahil. Allah katakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Dalam ayat Allah katakan, apakah sama orang yang berilmu, yaitu kata para ulama, orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, apakah sama dengan orang yang bodoh dan dia beramal dengan kebodohannya? Pertanyaannya jelas, jawabannya jelas juga. Allah bertanya sebagai bentuk celaan, bukan Allah tidak tahu. Allah bertanya hal, apakah, itu bukan berarti Allah tidak tahu. Allah itu maha tahu. Cuman kadang orang tidak tahu perbedaan antara orang yang berilmu, yang dia mengamalkan ilmu, dengan orang yang bodoh, dengan mengamalkan kebodohannya. Maka ma'asyiral muslimin, khasyah dibangun karena ilmu. Itulah sifat para ulama. Sehingga kalau dia ulama tidak memiliki khasyah, itu hakikatnya bukan ulama. Barakallahu fik. Makanya para ulama, mereka lari dari dunia. Para sahabat ketika dikejar untuk jadi pemimpin, mereka lari. Para tabi'in lari dari fitnahnya dunia. Karena tahu kadar keadaan dunia, fitnah yang akan menguji agamanya. Itulah para ulama kita, rahimahumullah jami'an. Yang kedua, khasyah terjadi karena sebab mengagung keagungan yang ditakuti. Khasyah itu terjadi karena sebab keagungan yang ditakuti. Nah, berbeda dengan khauf. Kalau khauf itu terjadi karena lemahnya orang yang takut, tidak memiliki kekuatan dari yang ditakuti. Barakallahu fik. Sehingga khauf, khasyah lebih khusus daripada al-khauf. Barakallahu fikum. Itu penjelasan pertemuan terakhir. Maka kita lanjutkan pada ayat yang terakhir. Setelah menyebutkan lima sifat orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka itulah orang-orang yang termasuk minal muhtadin, termasuk orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, terjauhkan dari kesesatan. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, mufassiru hadhil ummah. Berkata Ibnu Abbas, asa, kalimat asa minallah wajibatun. Dalam ayat ini Allah katakan fa'asa, maka kalimat asa dalam Al-Quran yang datang dari Allah itu wajibah, sesuatu yang wajib. Waja'at bisikhati taraji, kalimat asa dalam bahasa Arab itu kadang diterjemah mengandung makna taraji. Apa taraji? Harapan. Li'ala yahudal insanul hurura bi'annahu hasola ala hadal wasfi, supaya seorang tidak tertipu dengan apa yang akan didapatkan dari sifat-sifat ini. Artinya, siapa saja yang memiliki lima sifat tadi, itu pasti akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang memiliki lima sifat tadi, pasti mendapatkan petunjuk. Bukan harapan, semoga. Semoga itu bukan, tapi pasti. Karena asa dalam Al-Quran, kata Ibnu Abbas, mengandung makna wajib. Siapa yang memiliki lima sifat tadi, pasti golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, memakmurkan masjid dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala adalah minas sunanil huda. Kata Ibnu Mas'ud, wa inna nabiyakum qad alama sunanal huda. Sesungguhnya Nabi kalian telah mengajarkan sunnah-sunnah petunjuk. Sunnah-sunnah yang itu petunjuk Rasul ialah sholat berjamaah. Lain taraktum ladolaltum. Kalau kamu tinggalkan perkara ini, ladolaltum, pasti kalian akan tersesat. Lihat. Hanya meremehkan urusan sholat berjamaah di masjid, itu kata Ibnu Mas'ud, ladolaltum. Kalian bisa tersesat dari jalannya Allah Azza wa Jal. Maka orang yang mereka mau memakmurkan masjid Allah, yang sadar adanya hari pembalasan dan dia takut dengan ancaman Allah, pasti dia akan memakmurkan masjid-masjid Allah Azza wa Jal. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, illal mustad'afina minar rijal wanisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fua anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah menceritakan ketika perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, di saat dakwah tauhid di Mekah, maka dakwah tauhid yang diserukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ditentang oleh musyrikin. maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk hijrah, meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Nah, maka Allah Ta'ala wajibkan hal tersebut, namun Allah kecualikan illal mustad'afin, yang diizinkan tidak hijrah ialah yang pertama al mustad'afin, orang yang lemah, orang yang tua, orang yang sepuh, yang tidak mampu berjalan dari Mekah ke Madinah. Minarijal wan nisa'i wal wildan, baik kaum laki-laki, kaum wanita atau anak-anak, laki-laki dan wanita serta anak-anak yang lemah, tidak mampu hijrah. Wala yastati'una hilatan, atau tidak mampu menempuh upaya berangkat hijrah, mencari biaya tidak ada, kendaraan tidak punya. Wala yahtadun sabila, dan tidak mengerti jalannya, jalan yang harus ditempuh lewat mana dia tidak tahu. Maka orang yang seperti itu Allah katakan faulaika asallah ayyafu anhum, maka mereka-mereka itulah orang yang Allah Ta'ala ampuni. Di situ Allah Ta'ala katakan asa Allahu. Kalimat asa di situ menunjukkan makna Allah Ta'ala mengampuninya, bukan harapan. Wa kana Allahu, dan adalah Allah Azza wa Jal afuwan ghafura, maha pemaaf lagi maha mengampun. Barakallahu fikum. Syekh mengambil syahid ayat surat An-Nisa ayat 98-99, kalimat asa di situ maknanya adalah sesuatu yang pasti, bukan taroji. Sebab kalau kita belajar bahasa Arab, kalimat asa di sana diterjemah dengan makna at-taroji. Namun kalau kita membaca Al-Quran, kata Ibnu Abbas, asa mengandung makna pasti, wajib. Maka falillahi la yukallifu nafsan illa wus'aha, maka Allah tidaklah membebankan kepada sebuah jiwa kecuali yang dia mampu. Falladina la yastati'una hila wa la yahtaduna sabila jadirun bil 'afwi, orang yang mau hijrah tapi tidak mampu, tidak memiliki kemampuan upaya bisa berangkat hijrah, bukan karena malas, bukan karena mengingkari perintah Allah, memang benar-benar tidak mampu, atau tidak mengetahui jalannya, maka orang seperti ini jadirun, sangat pantas. Mereka-mereka itu orang-orang yang pantas diberikan maaf. Itulah Allah Ta'ala yang maha pengampun lagi maha pemurah atas segala ampunannya. Maka dalam ayat ini, kembali kepada ayat, bab khauf asyahid, dalil bahwa takut itu harus hanya kepada Allah adalah dalam ayat walam yakhsha illallah. Dalam ayat ini tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana pula dalam ayat yang lain, surat Al-Ma'idah ayat 44, Allah katakan fala takhshawun nas, fala takhshawun nas, maka janganlah kalian takut kepada manusia. Lalu wakhshawni, tapi takutlah hanya kepadaku. Maka wa min alamati sidqil iman, dan di antara tanda-tanda benarnya iman. Apa itu? Kalau orang itu ucapannya benar, ucapan dengan keyakinan dan perbuatannya itu benar, maka tidaklah takut kecuali kepada Allah saja. La yakhsha illallah, fi kulli ma yaqul wa yaf'alu. Tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah pada setiap apa yang dia katakan. Dia mengatakan kebenaran sebagai kebenaran dan dia tidak merasa takut dari ancaman manusia. Itulah seorang mukmin yang benar imannya. Atau tidak merasa takut kecuali kepada Allah pada perkara yang dia lakukan. Dia beribadah kepada Allah. Dia menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Karena dia hanya mencari ridhonya Allah. Makanya Aisyah, beliau pernah menyampaikan sebuah kalimat yang sangat bagus. Bahwasanya Aisyah berkata, "Man aradallah," kata Aisyah ketika menasehati Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau membawakan kalimat, "Barang siapa yang mencari keriduan Allah, man aradallah bisakhatin nas." Siapa yang mencari keriduan Allah dengan kejengkelan manusia. Barang siapa mencari ridhonya Allah dengan adanya rasa jengkel dari manusia. Maka kata Aisyah, kafallahu, kafallahu ilaih ma'unatan nas. Pasti Allah akan cukupi baginya. Pasti Allah akan cukupi baginya apa yang menjadi kebutuhan manusia. Dia tidak akan merasa cemas karena yang dicari hanyalah keriduan Allah. Tidak merasa takut daripada apa yang datang dari manusia, tapi dia hanya takut kepada Allah. Namun sebaliknya, waman ardhan nas bisakhatillah. Barang siapa yang mencari keriduan manusia dengan disertai kemurkaannya Allah. Naam. Maka kata Aisyah, la yaghnu anhu minallahi syai'a. Maka mereka tidak akan mendapatkan kecukupan dari apa yang datang dari Allah sedikit pun. Tidak akan mendapatkan kecukupan dari apa yang telah datang dari Allah Azza wa Jalla, hadis Tirmidzi. Maknanya, seorang tidak boleh merasa takut dan cemas ketika menjalankan apa yang memang harus dijalankan dari perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan khawatir rezeki yang datang dari manusia tidak akan lari. Karena yang menjamin rezeki kita adalah Allah Azza wa Jalla. Maka seringkali orang tidak sabar dari gangguan manusia karena khawatir tidak dicukupi oleh manusia. Kalau dia orang yang sadar keriduan itulah yang dicari di sisi Allah, apa yang datang dari manusia itu sama sekali tidak menjadi kekhawatiran. Tidak takut akan harta yang datang kepadanya nanti akan lari. Sebab kalau dia mendapatkan murka Allah, apa yang dia datangkan tidak akan ada yang mencukupinya. Karena Allah tidak memberi keriduan. Makanya demikianlah sifat para nabi dan rasul. Memiliki sikap sabar menghadapi segala bentuk gangguan manusia. Selanjutnya. Kata mu'alif, وَمَنْ أَرَادَ أَيُّ صَحِحَ هَذَا الْمَسِيرِ. Maka barang siapa yang ingin memperbaiki perjalanan hidupnya di atas jalan ini, yakni dia hanya takut kepada Allah. Falyata'ammal qaula ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah dia merenungi. Hendaklah dia merenungi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menasihati kepada Ibnu Abbas, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'u ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Lihatlah sabda beliau membimbing kita semuanya agar memiliki jiwa yang sabar dan jiwa yang semangat di atas kecintaan kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Ketahuilah, kalau umat itu kelompok manusia ataupun jinnya berkumpul, ijtama'u ala ayyan fa'uq, untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, maka lam yanfa'uk, manfaat itu tidak akan sampai kepadamu illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan sampai kepadamu. Perhatikan sabda beliau bahwasanya seorang mukmin harus menyadari jangan bersandar hanya kepada manusia, bersandarlah hanya kepada Allah. Ketahuilah, kalau seandainya umat jin dan manusianya mereka berkumpul untuk bisa memberikan suatu manfaat kepadamu, maka niscaya tidak akan sampai manfaat itu kecuali apa yang telah ditakdirkan sampai kepadamu. Demikian pula, walau istama'u ala ayyadurruka bisyai, demikian pula kalau mereka berkumpul untuk memberikan satu bahaya. Nah, maka lam yadurruk illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Bahaya itu tidak akan sampai kecuali apa yang telah ditakdirkan sampai kepadamu. Barakallahu fik. Hadis rawahu Tirmidzi dan Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kalau sudah seperti ini prinsip kita bahwa manfaat dan madarat semuanya itu sesuai dengan apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan, maka menjalankan suatu syariat dengan bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu perkara yang pasti akan mendatangkan kebaikan. Maka jangan sampai kita lebih mengutamakan rasa takut kepada manusia lalu meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Kalau antum bekerja di sebuah perusahaan, barakallahu fik, ketahuilah bahwasanya rezeki yang Allah Ta'ala telah atur untuk kalian itu datang dari sisi Allah Azza wa Jal. Wama bikum min ni'matin faminallah. Maka Allah lah yang harus paling anda taati. Kalau Allah Ta'ala memanggil anda mengerjakan satu kewajiban, maka kerjakan. Ketika anda dapat tekanan, kalau kamu menjalankan syariat ini, saya pecat kamu. Maka sadarlah, barang siapa yang dia jujur kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar. Itu orang mukmin. Karena dia bersandar hanya kepada Allah. Tidak takut dengan gertakan manusia. Rezeki bukan datang dari satu tangan. Rezeki kadang datang dari sekian banyak jalan. Kenapa kemudian mengorbankan agama? Kenapa mengorbankan prinsip yang paling mendasar agama yang akan ditanya di kubur? Madinuk, apa agamamu? Kamu beramal dengan agama apa? Ini yang akan ditanya oleh Maliki Yaumiddin, raja yang menguasai hari pembalasan. Nah, karena itu ayat ini sebagai syahid, seorang harus takut hanya kepada Allah saja. Selanjutnya, Barakallahu fiik. Setelah disebutkan syahid dari bab, lalu Syekhul Islam membawakan ayat yang kedua dalam bab. Qala ta'ala, surat Al-Ankabut ayat 10. Kita masuk ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yaqulu, dan di antara sebagian manusia, tidak semuanya, dan di antara sebagian manusia, man yaqulu, ada yang mengatakan, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Fa idza udiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah, maka apabila udiya diuji dengan gangguan karena sebab menjalankan syariat Allah. Dia memegang prinsip ajaran Rasul, dipegang. Dia pernah mendengar hadis, la ayyadu'a fi ra'si ahadikum mismar minan nar, khairun lahu min ayyamussa yadam ra'atin la tahillalah. Hadis Tabrani. Seandainya salah seorang dari kalian kepalanya ditusuk dengan besi dari api neraka, besi yang panas tentunya. Seandainya salah seorang kepalanya ditusuk dengan jarum paku, itu masih lebih dia senangi daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis Tabrani. Maka ketika mendengar hadis ini, dia pegang sunnah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya memegang prinsip sunnah Rasul sallallahu itu berat. Sayati alan nas ayyamus sabr, akan datang hari-hari di tengah manusia, hari-hari penuh kesabaran. Yang ada cuma sabar. Iya. Dia memegang ucapan Rasul SAW dan penuh tantangan dan rintangan. Ayyamu sabar. Maka al-mutamassik bima antum alaih. Orang yang pada hari itu memegang prinsipku, ajaran beliau, yang kalian pegang hari ini wahai para sahabat, ajru khamsin, itu pahalanya 50 minkum dari kalian. Maksudnya nilai pahalanya sangat besar, tapi bukan maknanya kita lebih baik dari sahabat. Sahabat tetap khairunna, sebaik-baik manusia, karena ujian mereka jauh lebih berat dari kita. Sebagian sahabat diuji, dipisahkan dengan anaknya karena memegang agamanya. Sebagian ditarik oleh 4 kuda sehingga tubuh menjadi 4 bagian karena memegang prinsip agamanya. Sebagian dibaikot ekonominya karena memegang prinsip agamanya. Masih lebih ringan ujian kita hari ini. Sekedar ucapan, sekedar cemoohan, itu jauh lebih ringan dari para sahabat yang mereka mengorbankan jasad-jasad mereka, rela disakiti oleh manusia. Namun kata Allah, ada sebagian orang yang dia mengatakan, kami beriman kepada Allah, maka apabila diuji, udia, diuji dengan gangguan, disakiti karena sebab menjalankan agama, maka udhiya fillah disakiti karena menjalankan syariat Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah. Orang itu menjadikan ujian itu sebagai siksa, sebagaimana siksa dari Allah. Dia jadikan ujian dari manusia, karena sebab menjalankan agama Allah, sebagai bentuk azab dari Allah. Barakallahu fik. Maka Syekh Saleh Fauzan menerangkan hadihil ayat fil munafikin. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang munafik. Alladzina yadharunal iman wa yubtinunal kufra. Yang menampakkan iman tapi menyembunyikan kekufuran. Itu seperti itu modelnya. Kalau diuji sedikit dari gangguan manusia, mundur. Saya sedang disiksa oleh Allah. Siksa yang datang dari Allah tidak seberat itu. Ujian yang datang dari manusia tidak seberat itu. Dibandingkan azabnya Allah. Azab Allah jauh lebih berat daripada gangguan dari manusia. Sampai ketika Nabi duduk di bawah Ka'bah, ketika dakwah di Mekah, maka beliau menceritakan kepada para sahabat, karena para sahabat minta untuk Nabi berdoa supaya cepat kemenangan datang. Beliau mengatakan, qad kana man kana qablakum yukhadu rajul fayukhfaru lahu fil ard. Ada seorang ditangkap lalu ditanam di muka di bumi, fayuj'alu fiha summa yu'ta bil minsar, lalu didatangkan gergaji, fayudha'u ala ra'si, gergaji diletakkan di atas kepalanya, fayaj'alu nisfain, orang ini dibelah, gergaji manual itu, tidak pakai bius, langsung tanpa bius, sakit tentunya. Iya. Wayamsatu biamsatil hadid, sebagian disisir jasadnya dengan sisir dari besi, maduna lahmihi wa adhamihi, sampai tembus ke tulang-tulangnya. Ini berat sekali. Namun kata beliau, ma yasudduhu dzalik andene, disiksa seberat itu tidak menghalangi dia memegang agamanya. Begitulah ujian orang beriman. Dan itu sebagai tanda Allah mencintainya. Inna idomal jaza ma'al idomil bala. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Wa anallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, ada ujian. Orang yang dicintai akan diberi sesuatu. Di antara sesuatu itu adalah ujian. Dan para nabi orang yang paling banyak menerima ujian. Asyadul bala al-anbiya. Yang paling dahsyat ujiannya itu para nabi. Bayangkan Nabi Yusuf masih kecil. Anak kecil tapi ada yang hasad. Saudaranya sendiri yang hasad. Anak kecil tapi benar dia. Saudara-saudaranya hasad. Dan ingin memisahkan anak kecil dengan bapaknya. Itulah hasad. Diuji oleh saudaranya sendiri. Bukan hanya sekedar itu, dilempar ke dalam sumur. Bayangkan, anak kecil dilempar ke sumur, tidak bisa berenang. Bisa mati di situ. Ujiannya berat para nabi. Kalau kita orang dewasa diuji, bisa berenang. Ini anak kecil dimasukkan sumur. Itulah para nabi, masih kecil sudah diuji. Masih kecil sudah diuji. Dari kecil sudah diuji. Barakallahu fiik. Ini yang tidak mengenakan. Sampai akhirnya jadi seorang pemuda yang tampan. Hidup satu rumah dengan seorang imra'atul aziz. Ujian ini lebih berat. Karena diajak bermaksiat. Kalau waktu kecil dimasukkan sumur, fisik. Tapi ini ujian, diajak berbuat maksiat dengan wanita yang cantik. Ini juga ujian. Para nabi ujiannya sangat berat. Coba kalau kita diuji, wanita itu cantik, wanita itu orang yang di dalam rumah tidak ada lagi kecuali mereka berdua. Ini anak muda. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena keimanannya dan pertolongan Allah, ujian ini akan berat bagi seorang. Itu para nabi diuji. Barakallahu fiik. Jadi ujian yang datang dari manusia disabari saja. Itulah tanda cintanya seorang, dicintainya seorang oleh Allah Azza wa Jal. Maka kita kembali kepada ayat. Jadi ayat ini kata Syekh Saleh Fauzan berkenaan dengan sikap orang munafik. Kalau diuji dengan gangguan yang datang dari manusia karena memegang agama, dia menjadikan seperti siksa dari Allah. Padahal siksa Allah jauh lebih berat dari ujian yang datang dari manusia. Barakallahu fikum. Qaulu, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 10 di sini. Wa minan nas man yaqul. Man, huruf man di sini dalam bahasa Arab namanya mubtada muakhar, mubtada diakhirkan. Wal murad, yang dimaksud Isa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.